cahaya dikonstruksi, dikomposisi pada semua lampu, semua lampu yang bicara adalah cahaya dikonstruksi, dikomposisi yang kau jerat adalah riwayat tidak punah jadi sejarah pada semua lampu, semua membekukan yang cair, mencairkan yang beku. Jangan kabur berjamu, jangan kabur berjamu. Segala negatif menuju positif kekal. Menuju positif.